pandanganku padamu. Bersamamu ku kan raih mimpiku. Ku lupakan masa laluku. Ku berlari pada tujuan. Hanya padamu kekuatanku. Ku percaya percaya, ku percaya.